Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak Raja lupa pula. Anak Raja pergi ke Makkah. Sampai di Makkah pun ada juga nyamuk. Anak Raja pergi ke Makkah. Sampai di Makkah pun ada juga nyamuk. Kusangka orang Siak tak pandai marah, rupanya bisa juga mengamuk. Apa maksud pantun Ustaz ni? Entahlah, begitu aja keluar. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Pengadilan Negeri, pokoknya bapak-bapak lah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ada kepala ada pun tidak, hadirin-hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, muslimin-muslimat, mukminin-mukminat, yang sudah kahwin maupun belum bersunat. Ini banyak anak-anak kecil, tapi semangatnya luar biasa. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbal Alamin. Sebagaimana biasa, saya sampaikan tausiah ini 60 menit dari 8.20 sampai 9.20. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan. Yang bisa dijawab, yang tak bisa saya bawa ke Pekanbaru. Nanti jawabannya dikirimkan melalui www.youtube.com. Setelah itu baru kita berdoa bersama. Ini malam syukuran Kabupaten Siak yang ke-19. Biasalah anak-anak umur 19 itu kan ABG. Jadi anak-anak ABG itu bawaannya macam ini. Ada orang berdiri marah. Nah, itu tanda anak muda. Kalau orang tua diam aja dia. Ini tak nampak. Jadi kalau anak muda mau mengaji, alhamdulillah. Anak muda, anak kecil, remaja mau mengaji, itu alhamdulillah. Hari ini di tengah dunia yang kacau balau, dirusak kepala dengan internet, dirusak kepala dengan TV, tapi masih mau orang mendengar pengajian Tabligh Akbar. Terakhir saya Tabligh Akbar di Masjid Shahabuddin, menghadap ke sana, ramai juga jemaah. Malam ini dibuat menghadap kemari, ramai juga. Artinya di Siak ini kemana pun menghadap ramai. Ingat tuh, menghadap ke masjid. Waduh, dibuat kemari. Waduh, akan datang dibuat pula ke sana. Waduh. Apa ibu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Kabupaten Siak, betul yang ke-19. Tapi kerajaan Siak 1723. Ingat itu, orang Siak mesti ingat 1723, 1723, 1723. 1723, 1723 pertama kerajaan Siak. Artinya apa? 223 tahun orang Siak punya kerajaan. Saya ceramah di Kuala Lumpur, ketika sampai di tempat ceramah masjid solat, datang bapak panitia bertanya, apa kata dia, mana orang Siak? Saya tanya dia, apa kata pakcik tadi, mana orang Siak? Oh, Siak di Riau, kata saya. Tidak, di Kuala Lumpur tokoh agama itu dipanggil orang Siak. Artinya apa? Orang Siak adalah orang yang mengerti agama. Jadi kalau ada orang Siak tidak mengerti agama hari ini, pindahlah ke kabupaten lain. karena berarti dia berutang nama. Sampai hari ini nama Syah dipakai. Saya diundang ceramah ke masjid anak Sultan Hasan Al-Bolkiah, namanya Rasidah Hasan Al-Bolkiah. Lalu kemudian dibawa berjalan-jalan ke masjid ayah Sultan Hasan Al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan, namanya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Keluar dari masjid, ambil foto. Lalu seseorang menunjuk masjid itu. Apa kata dia? Ustaz, coba Ustaz tegak, tengok bangunan masjid ini baik-baik. Saya tengok. Udah? Udah. Apa yang Ustaz ingat? Mengingatkan saya tentang bangunan beliau. Macam apa Pak Ustaz? Bangunan Istana Siak Sri Indrapura. Macam mana bangunan itu? Keluar kita dari masjid, bedanya cuma di situ ada kubah emas. Tapi bangunan bentuknya pas macam kita melihat Istana Siak Sri Indrapura. Kira-kira istana ini meniru masjid itu atau arsitek masjid itu mengambil gambar istana? Kalau kita tak tahu tahunnya bingung. Ini jauh lebih tua, masjid itu belakangan. Cuman karena duit dia banyak, dibuatnya kubah emas. Duit kita banyak juga, cuman entah kemana perginya. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dari mana Ustaz tahu orang Siak duitnya banyak? Saya kuliah di Al-Azhar Mesir tahun 1998. Malam ini bertiga kami kemari, sama-sama orang Riau, sama-sama dari Mesir. Yang satu Ustaz Abdul Somad, satu lagi Ustaz Noki, juga dari Mesir, sekarang di Bank Riau Kepri Syariah. Yang satu lagi Ustaz Zulfadli, doktor, juga dari Mesir. Tiga-tiga kami tak dapat beasiswa. Anak Siak satu orang $100. Makanya yang paling sakit hati kami sama orang Siak waktu itu. Anak Siak dapat $100, kami tak dapat. Ustaz bertiga dari kabupaten mana? Tak perlu sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, sekarang barulah mereka berkata, ini adalah salah seorang anak bangsa kader yang kami kirim ke Mesir. Kasih siapa ngirim? Datang tak diantar, balik tak dijemput. Lalu anak Siak dulu tidak, berangkat diantar oleh Pemda, dilepas oleh kabupaten. Begitu pulang disambut. Kerjanya di mana? Disediakan Islamic Center, menjadi guru. Center itu bukan yang menyuluh. Center artinya pusat Islam dibangunkan. Jadi kalau ada anak-anak Siak ini tak juga mau belajar, campak engkusnya Siak. Semua fasilitas dibangunkan untuk dia, diberikan beasiswa. Kenapa? Karena Siak pusat peradaban, armada lautnya. Saya ceramah dari Pekanbaru naik pesawat ke Batam, dari Batam dibawa lagi naik speed ke Bintan. Sekarang zaman canggih, jauh lama baru sampai ke Bintan. Bagaimana dengan Siak zaman kerajaan dulu? Armada angkatan laut Siak pangkalannya sampai ke Bintan. Bang, hebat lagi apa? Ilmu agamanya, tokoh-tokoh agama yang mengislamkan negeri ini. Dulu tradisi orang kalau membuka hutan itu harus dipotong kepala kambing, dimasukkan ke dalam lubang. Kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau masukkan ke lubang hutan. Supaya apa? Supaya hantu jembalang tanah di hutan itu tidak mengganggu. Siapa yang pertama kali menghapuskan tradisi itu? Mufti Kerajaan Siak, Sri Indrapura. Datang ulama dari Siak mengatakan, menjamu hantu setan ini haram, tak boleh. Cuman caranya lembur. Ulama dari Siak itu lembur. Dia tidak datang mengatakan bid'ah, dolalah, neraka. Tak begitu. Apa kata dia? Kalian boleh potong kambing, darahnya saja yang masuk ke lubang itu, kepalanya jangan. Jadi kepalanya Datuk Mufti, kepalanya kita gulai. Nanti kalau jin itu mengamuk, insyaallah tidak. Siapa makannya? Saya makan. Itulah asal muasal kenapa Ustaz kalau ceramah dikasih kepala kambing. Cuman sekarang banyak ustaz tak berani, asal dimakan mengamuk jin. Wah, ini berkunang-kunang nampak jin mengamuk. Bukan jin mengamuk dah, tinggi naik. Kenapa darahnya dibuang? Karena darah najis, kotor, tak boleh. Makanya kalau membasuh ayam, cuci 2 kali. Membasuh kambing, cuci 4 kali. Kenapa begitu? Karena kaki ayam itu 2, kaki kambing itu 4. Dulu saya, mak saya mengajarkan begitu. Kami adik-beradik tak ada perempuan, jadi diajarkan mencuci beras, mencuci pakaian, cuci daging. Nah, kalau mencuci ayam 2 kali, kalau mencuci kambing 4 kali. Nah begitu mak, kakinya 4. Rupanya ayam ini darahnya sikit karena dagingnya putih, kambing darahnya merah, daging merah, maka dicuci. Sekarang baru tahu rupanya darah itu najis. Kata Datuk Mufti dari Siak, darah masukkan ke lubang, najis, tapi kepalanya jangan, dimasak, dimakan bersama. Lalu mengusir jin hantu jembalang tanah yang menjaga hutan bagaimana? Diajarkannya tahlil, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Meratib mereka ramai-ramai di hutan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lari lintang kukang hantu setan. Itu Mufti kerajaan Siak. Tata negaranya, urusan pemerintahannya dipimpin oleh sultan. Namanya diabadikan, bangga kita. Nama universitas Sultan Syarif Qasim. Nama airport Sultan Syarif Qasim. Nama jalan Sultan Syarif Qasim. Tapi orang Melayu hatinya lembut. Walaupun dia punya negeri ini, nama-nama jalan itu dikasihnya juga nama orang lain. Nama jalan yang paling panjang di Pekanbaru tidak nama Sultan Syarif Qasim, nama jalan paling panjang dari tepi Sungai Siak sampai ke Teluk Kuantan, Jalan Sudirman. Sudirman bukan orang Siak, orang mana sih? Orang Jawa. Pripun kabare api wis perempuan dina ora teko kene. Nama gedung yang paling besar di Jalan Sudirman bukan pula nama gedung Sultan Syarif Qasim, bukan pula nama gedung Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi, Hang Tua, tidak. Tapi gedung paling besar, gedung Suman HS. Siapa itu? HS, Hasibuan Halak Hita Sesudina. Oh, lo masukin. Artinya apa? Ini tanah nenek moyang kami, kami orang Melayu. Tapi kalian kalau mau datang kemari, ikut membangun negeri ini, datanglah. Nama kalian akan diabadikan, tapi dalam rangka membangun negeri ini bersama. Karena kita pun juga pada dasarnya menumpang. Kita tidak asli di sini. Aslinya kita dari mana? Dari sorga. Jadi saya sekarang ini di depan penghuni-penghuni surga. Dulu dan akan datang. Begitu cara menghibur hati orang sedih tak jadi masuk surga itu. Aslinya di dunia ini siapa? Jin. Makanya setiap disebut nama, nama dia duluan. Alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati. Habis dia baru kita. Wan nas. Tidaklah kuciptakan wa ma khalaqtul jinna. Taklah kuciptakan jin dan manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kampung halaman kami, kami dulu di sini. Enggak, ada yang lebih dulu, jin. Makanya banyak orang meletakkan sajen, meletakkan kue, bakpao, bolu, jeruk, apel. Ada pula rokok pakai daun nipah. Ternyata jin itu merokok juga. Tak berlaku no smoking bagi dia. Namanya sajen, diletakkan tepi sungai, di bawah pohon rindang. Dulu orang kalau melihat pohon rindang takut. Sekarang enggak, di mana pokok rindang, di situ banyak orang duduk mendengar ceramah maksudnya. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jin, hantu Pak Ustaz. Yang jahat-jahat namanya hantu, yang baik-baik namanya jin muslim. Nama komunitasnya jin. Jinnya dibagi 2. Satu jin kafir. Janganlah pakai-pakai kafir Pak Ustaz. Oke, jin non muslim. Yang satu lagi jin Islam. Jin Islam itulah yang membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina. Itu jin dikumpulkan Sulaiman Raja di raja yang paling hebat di dunia ini namanya King Solomon. Bahasa Arabnya Sulaiman. Katanya kerajaannya sampai pula ke Yogyakarta, Sleman. Sampai ke negeri Melayu, buat Leman. Mohon maaf malah kalau kebetulan nama ada. Jadi di antara tentara dia ini ada jin. Ada perempuan cantik namanya Ratu Bilqis. Cantik katanya Bilqis nih. Saya belum pernah nampak lagi. Cantik kata orang, cantik kata awak. Dia punya kursi. Sebelum dia datang ke istana Sulaiman, Sulaiman mau menunjukkan bahwa dia hebat. Sehingga nanti kalau jumpa, kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana caranya? Bagaimana kursi si Bilqis itu bisa sampai ke Palestina sebelum Bilqisnya sampai? Seandainya saya tadi sampai ke rumah Pak Bupati, rumah Pak Gubernur, tiba-tiba kursi rumah saya sudah sampai duluan. Tentu saya terkejut kan. Begitu masuk ke dalam, Ustaz Somad silakan duduk. Kursi aku nih Pak. Begitulah agaknya terpukaunya Bilqis. Makanya anak-anak lajang, kalau kalian mau terpukau, undang anak perempuan tuh sebelum dia datang, bawa kursinya dulu. Tapi gimana cara membawa kursi ini? Maka Nabi Sulaiman meminta kepada pasukannya, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara-tentaraku, ayyukum yatini bi arsyha qabla an yatuni muslimin, siapa di antara kalian yang membawa, bisa membawa kursi Bilqis dari kerajaan Ratu Saba ke Palestina? Nah, jadi tempat kerajaan Bilqis itu namanya Saba. Di sini ada juga Saba Awal. Ayyukum yatini bi arsyha, siapa yang bisa membawa istana kursi dari Bilqis sampai ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Nah, itu jin Islam yang taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin kafir tak taat. Induk dari jin kafir ini namanya iblis. Kalau sekarang GM-nya lah, general manager. Sedangkan yang jin Islam tadi, ini yang baik-baik. Tapi nanti mana tahu sedang berzikir di masjid Sahabuddin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, akulah jin Islam, aku ingin berteman dengan engkau. Jangan. Kalau ada jin Islam mau berkawan, jangan. Apa kita jawab? Aku tak mau berteman dengan engkau, temanku sudah banyak. Di mana? Di Instagram aja ada 4,8 juta sekarang. Saya cuma mau ngasih tahu aja, follower saya banyak. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Jangan berkawan sama jin, cukuplah berkawan sama manusia. Jin ini makanannya tulang. Makanya tidak boleh istinja pakai tulang. Nampak tulang unta, istinja pakai batu boleh. Karena batu sampah, kotoran. Tapi diambil tulang kambing, tulang unta, jangan. Kata Nabi tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum, itu makanan saudara kalian. Itu makanan saudara kalian. Tak boleh. Artinya makanan mereka jangan kita ganggu. Sekarang kenapa banyak jin itu mengamuk? Tulangnya pun kita habiskan juga. Itu bukan dia mengamuk. Makanya banyak anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Dibacakan ruqyah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dzal. Keluar wahai jin, keluar. Kenapa kau ganggu anak SMP ini? Kenapa kau ganggu? Ada sebab. Pertama, makanan kami kalian habiskan juga. Yang kedua, celana kami kalian pakai. Celana jin. Memang pakai celana jin. Jin ini pula dibagi dua. Waktu saya lahir dulu, ada jin yang ikut sama saya. Lahir saya, ikut dia, dicucuknya pusat saya. Itu maka anak yang lahir itu menangis. Umi! Umi! Maka anak itu menangis. Ada tak anak yang lahir ketawa? Masa lahir? Nah, jin yang lahir sama saya itu namanya jin Qorin. kemana saya pergi ikut dia. Ini saya sedang ceramah nih, ikut dia. Nanti kalau saya mati, dia tetap hidup. Nanti ada orang kerasukan, na'udzubillah di sia, kerasukannya pas bunyi ceramah macam saya. Assalamualaikum. Dan jamaah bertanya, apakah ini Ustaz Somad? Betul. Betul ini. Sudah tahu kenapa nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, apa saja kegiatan dulu? Pada hari ulang tahun siak yang ke-19, akulah yang ceramah. Itu bukan roh saya, itu jin qorib yang selalu ikut. Hidup sama ibu, sama bapak, itu ada jin qorib. Maka kita harus baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya. Amun, kalau kita tak baca doa, dia ikut tidur. Kita mau makan, baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita tak baca doa, dia ikut sama kita. Maaf, maaf, maaf, cakap berhubungan kelamin pun kalau tak baca doa, dia ikut. Itu maka banyak anak itu macam setan. Jadi yang selalu ikut sama kita itu jin qorin. Itu jelas. Ada satu lagi jin, ada tak jelas kerjanya. Bawa pokok kayu di tepi sungai, itu namanya jin nonjok. Tak jelas. Duduk di warung-warung kopi. Tak jelas. Nampak orang ganggu. Ustaz ni tak jelas ceramah. Ini kan ulang tahun yang ke-19. Kenapa cerita jin? Saya mau menceritakan bahwa Allah punya dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tujuan diciptakan Allah ini untuk apa? Illa liya'budun. Beribadah. Diturunkan Allah ke alam dunia semesta masing-masing dengan ibadahnya membangun alam semesta, maka muncullah peradaban-peradaban manusia. Mengapa Allah ciptakan manusia lagi? Padahal jin kan sudah ada. Itulah yang dikomplain malaikat dulu. Ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikul dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya berkelahi, mereka hanya menumpahkan darah. Tapi malam ini malaikat yang menjaga siak malam ini nanti menjelang subuh ikut sama-sama sholat subuh bersama orang yang sholat subuh di Masjid Islamic Center, di Masjid Al-Fatah, di Masjid Sahabuddin. Selesai itu mereka menghadap Allah. Allah bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu, Allah mau kasih tahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Apa kata Allah? Hai malaikat, ya, apa kerja orang siak tadi malam? Ramai mereka di tanah lapang, ya Allah. Siapa saja yang hadir, semuanya datang. Apa kerja mereka? Nonton Real Madrid Barcelona. Tak bisa dibanggakan. Tapi malam ini tidak. Malaikat ditanya Allah, apa kerja mereka tadi malam? Mereka beramai-ramai datang. Apa yang mereka tengok? Salah satu dari hambamu sedang menyampaikan ayat-ayat. Apa kelebihan dia? Tak ada. Berapa beratnya? Tak sampai 50 kilo. Selama yang disampaikan hambaku itu kalamku, selama yang disampaikannya itu risalah nabiku, kau ikuti dia. Tapi kalau tidak, maka tinggalkanlah dia. Kenapa jamaah datang ramai malam ini? Karena saya menyampaikan firman kalam Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saya datang malam ini pakai celana jeans koyak-koyak, pakai baju kaos, pakai helm, naik ke atas ini, are you ready to run? Saya yakin sebagian jamaah balik, sebagian lagi naik ke atas ini mau mencampakkan ke sungai. Karena sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada jin kafir, ada jin Islam. Manusia pun begitu juga. Ada yang baik, ada yang tak baik. Walaupun asal kejadiannya sama. Bapak, ibu, Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Banjar, Bugis, Minangkabau, semuanya berasal dari rahim Hawa. Dan Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Dan Adam itu dari tanah. Maka kita semua berasal dari tanah. Kalau memang kita dari tanah, mestinya sifatnya sama lah, Pak Ustaz. Sama-sama macam sifat tanah, rendah, dipijak-pijak, tak melawan. Kenapa kawan saya itu asyik melawan aja? Dia jadi tanah juga, cuma tanah sengketa. Jadi agak melawan sedikit. Tapi jangan pula ini nanti dijadikan bahan balik. Asal nampak kawan, kaulah telah sengketa. Kita kalau dapat ilmu itu jangan diukurkan ke orang, tapi diukurkan ke diri kita. Jangan-jangan laku tanah sekitar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan Allah manusia ke alam ini, lalu kemudian muncullah peradaban. Tegaklah di pulau Sumatera ini salah satu istana kebanggaan orang Melayu, 1723 Siak Sri Indrapura, bernama Sultan Syarif Kasim II yang terakhir. Dan ada yang unik, tak semua dapat keunikan ini. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Sultan Siak Sri Indrapura. Orangnya berpedomankan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya ada. Istana kerajaan, masjid peradaban Islam. Dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau datang orang luar kemari, ada Habib yang paling hebat di dunia ini sekarang, namanya Habib Umar bin Hafiz. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Coba seandainya Bapak itu tak mengambil, tiba-tiba menjalar dia, pup kaki saya. Tentu melompat saya sih. Terkejut, hilang di bawah Ustaz. Sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi direkam, dipiralkan pula, keluar surat video, Ustaz melompat takut sama. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kalau belum menikah, menikah insya Allah. Kalau udah menikah, nikah sekali lagi. Tidak, bercanda. Ibu marah pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada Habib hebat di Hadramaut Tarim, Yaman. Apa hebatnya Amir Habib Umar bin Hafiz? Datang orang mau minta nama anak. Habib, kasih nama anak saya. Kata Habib Umar, Sami'i Ahmad, kasih dia nama Ahmad. Orang ini bingung, karena waktu periksa kemarin di rumah sakit, kata dokter anak itu perempuan. Mau melawan Habib segan, takut durhaka. Minta nama, kok dikasih Ahmad? Anak kan perempuan. Begitu anak lahir, betul cap lonceng, laki-laki. Siapa yang lebih hebat, Habib itu atau dokter? Habib. Habib itu tidak ada pakai USG, tidak ada pakai kaca pembesar, bisa nampak. Dokter itu tidak pakai, tidak nampak. Rupanya anak itu pandai menyembunyikan sesuatu. Akhirnya nama anak itu Ahmad. Masih hidup sekarang anak. Begitulah hebatnya Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz pernah datang kemari berkunjung. Siapa yang mau dikunjunginya? Ada salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjadi habib, bukan sekedar menjadi ulama, tapi pernah berkuasa. Kita bangga menjadi orang Riau. Walaupun saya bukan habib, bukan keturunan Nabi Muhammad, tak mengalir darah Nabi dalam diri saya. Yang mengalir apa? Darah emak ayah saya lah. Tapi kita bangga. Kemana-mana saya ceramah, saya sampaikan. Kemarin saya diundang haul Sultan Kerajaan Pontianak Al-Kadri. Sekarang Sultan yang ke-9, namanya Sultan Abu Bakar, Sultan Mahmud bin Abu Bakar Al-Gadri. Saya katakan, saya dari Riau, kami punya kerajaan Melayu, dan Sultan kami pun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan mesti kita jaga. Alhamdulillah, pemerintah daerah yang dulu sebelumnya kerajaan, 1946 diserahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno, maka tidak diragukan lagi tentang cintanya orang Siak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah agama, itu buktinya cinta agama. Masalah hebat raja-rajanya, punya duit banyak, itu istana masih tetap tegak berdiri. Masuk ke dalam kursinya dari emas, menunjukkan kita orang yang megah, yang mewah. Cerminnya luar biasa, dari kristal asli. Katanya siapa yang bercermin di situ muda. Mungkin orang nengok saya muda karena bercermin di situ juga. Banyak orang nyebut saya umur 27 tahun. Bukan bohong, enggak. Di antara yang menyebut itu Samsung. Api waktu selfie. Umur 27 gitu. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat lain susah mau menjelaskan. Nenek moyang kami kaya, nenek moyang kami hebat, nenek moyang kami taat. Mana buktinya? Ada dulu istananya tapi sudah tumbang. Orang sudah ada. Cukup bawa jalan-jalan kemari, orang menengok sesuai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada yang belum tentu selamat, neraka belum tentu selamat, maka ditutup dengan waqina azabannar. Oleh sebab itu, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa orang yang paling celaka? Orang yang tak tahu sejarah nenek moyang bangsanya. Makanya anak-anakku yang ada di depan, paling baru kelas 5, kelas 3 SD, kelas 6, mereka ini andai paling tinggi kelas 1 SMP, 2018 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang di depan ini sekarang SMP kelas 1, 2028 mereka sudah S1. Mereka yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, lurah, RT, RW. Yang agak-agak cabut sikit kades-kadus. Mereka ini akan memimpin siap. Malam ini mereka mendengar ceramah Ustaz Somad, mudah-mudahan masuk ke kepala mereka insyaallah. Andai pun tak masuk, masuk ke kamera itu. Bisa diulang-ulang balik. Tapi nampaknya tak ada lampu kameranya. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan kita terhadap masa lalu. Tapi, ini ada tapinya. Orang yang bangga terhadap masa lalu biasanya terbuai. Saya tak menyebut terlena karena itu judul lagu dangdut. Terbuai dengan masa lalu. Kami dulu, sekarang apa? Alhamdulillah, sekarang pun menjadi orang siap tetap bangga. Kenapa? Bupatinya pula menjadi gubernur. Oh dari mana? Dari Siak. Oh yang bupatinya jadi gubernur itu ya? Iya. Nah, saya memang tidak dari Siak, tapi foto saya sama bupati udah banyak dah. Saya tak ada minta foto. Tak ada saya kasih kamera saya tak. Cuman orang yang foto itu saya perhatikan siapa yang foto. Nanti pas balik baru saya minta sama dia. Gitu caranya untuk menjaga image kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Foto ini penting. Apa pentingnya? 20 tahun akan datang, foto itu dicetak, ditunjukkan kepada anak-anak kita. Satu foto bisa bercerita tentang 1000 kata. Sekarang apa yang bisa kau berikan? Kalau memang duitmu banyak, bukan kau bangun rumah yang besar. Kalau memang duitmu banyak, bukan kau berikan mobil yang mewah. Kalau memang duitmu banyak, bukan kau beli baju sutra. Kalau memang duit kau banyak, isi kotak-kotak yang sedang beredar. Siapa yang banyak duitnya? Isi kotak. Teringatnya kenapa kotak itu hanya disebar di tempat perempuan? Kenapa tidak di tempat laki-laki? Padahal yang mencari duit laki-laki. Rupanya dompet laki-laki itu dipegang perempuan. Itu dia. Dan kepada salah satu yang ada kotak, jangan hanya di sana, buat kemari. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan koman, ikan... Lalu itu ikan-ikan pantau aja. Memang pantau tapi banyak Pak Ustaz. Insyaallah. Sedangkan untuk Lombok saja kemarin apa kata Pak Bupati? Terkumpul 600 juta. Malam ini mudah-mudahan lebih daripada itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu untuk mengusir hantu. Karena begitu dompet itu keluar setan. Alladzi waswisu. Makhluk takbir. Cuman bedanya kadang kalau setan ini kita bacakan takbir sekali dia pergi. Ini kawan sebelah tu pula. Usah banyak-banyak. Yang lain tu masih. Usah banyak-banyak. Yang dulu kan untuk Lombok udah. Ini kali ini usah lagi. Nanti kalau ada kawan yang berisik gitu, takbir ke muka dia. Allahu Akbar. Kadang setan ini selalu dijadikan kambing hitam. Laki pelit di Nokia. Ustaz, laki saya pelit betul di ruqyah ya, dibacakan ayat kursi, tak ada respon. Kan kesehatan aku tak ada yang modal ya. Emang dia aja pelit. Kadang kita kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit dia salah, sikit-sikit dia salah. Banyak setan terzolimi sekarang. Nanti muncul KPS, Komisi Perlindungan Setan. Kita salah. Alhamdulillah. Itu kamera itu. Semua angkat tangan ke atas. Angkat, angkat, bayangkan. Rekam, rekam. Udah, jangan lama-lama, ketiak basah. Itu nanti diambil itu gambar, diupload, ditunjukkan ke internet. Udah selesai acara, barulah yang memainkan drone itu datang. Mohon maaf Pak Ustaz, rupanya tak lupa masang kamera. Mudah-mudahan tidak. Ini ramai-ramai ini gunanya apa? Syiar, syiar. Yang selama ini imannya lemah, lemah dia, leton, lesu, loyo, bawahnya mau mati aja. Begitu menengok orang-orang lain, bangkit semua, bangkit semua. Begitu juga bagi orang lain. Ada orang lain yang menyepelekan kita. Somat, apa somat itu? Tapi begitu ditengoknya orang siak ramai, ngeri juga. Hati-hati jangan macam-macam sama somat. Memang dia kurus, memang dia kecil, tapi orang siak ramai. Hati-hati kalian, sampakannya nanti kalian ke sungai. Kadang ada masanya kita perlu berteriak supaya orang agak segan ke kita sikit. Apa ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, orang siak sehat walafiat. Kenapa? Tinggal di tepi sungai, ikannya mati sekali. Sekali. Apa maksud mati sekali? Banyak ikan ini mati sampai 2-3 kali. Di kulkas sekali, di kuali sekali. Kadang di kuali itu sampai 3 kali. 3 hari dipanaskan itu. Orang siak enggak? Sehat, segar bukan? Dari mana Ustaz tahu? Saya makan di Bapak Bupati tadi. Segar-segar ikan, mantap, luar biasa. Nampaknya kalau sering-sering saya kesiak ini gemuk sih. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanggaan terhadap masa lalu ini terus harus kita jaga. Tonggak negerinya apa? Ditunjukkan pada kita. Tonggak yang pertama sultan. Sultan diambil dari kata sultan. Dulu sultan yang punya sultan. Sultan. Tapi sultan sekarang sudah tak ada lagi. Berganti dengan bupati, berganti dengan gubernur, berganti dengan camat, berganti dengan kades, kadus, RT, RW, maka pemimpinnya mesti memperjuangkan Islam. Betul? Allah marzukna imaman adilah. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang peduli pada Islam. Amin. Pilkada alhamdulillah sudah selesai. Pilkada sama pilkawi beda-beda tipis. Sudah lewat sudah. Tapi ada 5 lagi yang akan kita pilih. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI pusat, DPD presiden, wakil presiden. Saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut warna, saya tidak menyebut ormas, saya tidak menyebut golongan. Yang disebutkan hanyalah sifatnya. Pilihlah orang yang memperjuangkan agama Allah. Abdul Somad diundang ke Jakarta menjadi duta zakat nasional. Padahal dia cuma ceramah aja. Bayarlah zakat! Bayar zakat! Dia ceramah berapi-api, jamaah berair-air di bawah. Tapi ada satu lagi yang dapat penghargaan. Bupati yang paling peduli kepada zakat dapat penghargaan se-Indonesia, Bupati Siak. Perolehan zakat terbesar. Saya jadi tim sosialisasi zakat Provinsi Riau. 5 tahun. 5 tahun saya duduk di situ, perolehan zakat cuma 1,2 sampai 2 miliar. 2 miliar provinsi. Tapi kabupaten baru bulan September sudah 9 miliar. Mudah-mudahan sampai Desember 12 miliar. Baru September. Ini udah Oktobernya Pak Ustaz, Oktobernya lah di umur 2 hari baru. Baru September sudah 9M. 9 miliar itu kalau dibelikan cendol berenang gitu. Kan tanggung itu. Ayang kan itu. Bisa dapat 9 miliar. Kenapa? kekuasaan. Iyalah Pak Ustaz, orang takut. Dulu ketuanya bupati, ketuanya wakil bupati, ketua Basnas. Ternyata setelah diganti dengan tidak ada jabatan, ketua Basnas, ustaz, ulama, masyarakat tetap. Itu menunjukkan bahwa orang berzakat bukan karena takut pada pejabat, tapi karena takut kepada Allah. Dengan segenggam kekuasaan bisa dipakai. Oleh sebab itu, maka pilihlah pemimpin-pemimpin DPD, DPR khususnya, yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana mau mencalek nih Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan, mainkan. Apa nasihat Ustaz? Kalau kau duduk nanti di legislatif itu, kau keluarkan perda zakat, semua potong atas, bayar zakat, DPR sendiri potong, pegawai potong, pokoknya potong atas. Oke Pak Ustaz. Yang kedua, masukkan pendidikan agama di sekolah umum SMP SMA. Masukkan pelajaran Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah. Di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit. Begitu mestinya. Sekarang sudah rusak. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Kalau kau duduk di DPR, kalau kau duduk di parlemen, jihad engkau namanya jihad parlemen, kau perjuangkan yang tiga. Keluarkan perda zakat, keluarkan pendidikan agama Islam untuk sekolah-sekolah umum, karena mereka tidak pondok pesantren, dan keluarkan perda berbusana muslimah. Kita Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang melnya, tinggal layunya saja. InsyaAllah Pak Ustaz, sudah 5 tahun, tak ada di teleponnya saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk, Allah. Oleh sebab itu, maka itu kan dia yang mencalonkan diri Pak Ustaz, ya. Bagi kami yang tak mencalonkan diri, engkau yang tak mencalonkan diri, maka engkau memilih anak bangsa yang terbaik di antara yang baik. Itu mereka itu baik-baik semua, tapi yang kita pilih adalah yang terbaik. Kalau engkau yang sholat, engkau yang sedekah, engkau yang sudah pengajian, engkau yang sudah ke masjid, tidak memilih, tidak mencoblos. Sedangkan LGBT mencoblos, yang homo mencoblos, yang mabuk mencoblos, yang sakau mencoblos, jangan heran akan ada anggota dewan penyamun, perampok, pengedar narkoba bisa jadi anggota dewan, karena yang memilihnya orang sakau. Orang sakau memilih, orang sakau mabuk memilih, maka akan naik orang mabuk. Betul, betul, betul. Bilang aja betul. Apa takutkan? Semua orang mabuk kok takut. Oleh sebab itu, maka ini kalau orang banyak, ini beda antara pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok banyak gini, oh ini kalau jual peci laku nih, oh ini kalau jual jilbab laku juga nih. Tapi kalau politikus enggak gitu banyak, oh ini 2 kursi nih. Maka kerumunan ini berkerumun sudah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Bukan senang. Kalau bapak ibu mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang, bagaimana sulitnya mengumpulkan orang, tanyalah sama caleg-caleg. Susah. Kadang udah dipanggilkan artis dangdut, dia juga datang. Dipanjanglah artis dangdut di atas, pakai rok pendek. Yang menonton anak kecil sama atuk-atuk bawah. Meleleh-leleh atuk-atuk. Artis pakai rok pendek. Apa tak meleleh? Nengok artis garang cantik. Balik rumah, meletik air matung. Nengok bini lisut. Itu dipasang di kampung-kampung untuk mengumpulkan orang banyak. Ada pula penyanyi itu roknya panjang, cuma resleting belum berpasang. Ustaz itu ternyata selalu juga nengok. Saya tidak nengok, ternampak. Tapi istighfar lah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ternyata bukan saya aja yang nengok, yang lain ikut juga. Itu banyak tadi bunyi istighfar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka ini kita jaga. Gunakan telinga, inna sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Pendengaran, dengar baik-baik. Siapa ini caleg-caleg ini? Siapa ini calon-calon ini? Dengar baik-baik, track record-nya. Orang mana dia? Dari mana dia? Bagaimana kontribusinya? Mata, tengok dia baik-baik. Ada tak dia salat berjamaah? Ada tak dia mempedulikan zakat? Ada tak dia peduli pada Islam? Ada tak dia datang pengajian? Ada tak dia datang murid Yasin? Ada tak dia ikut majlis taklim? Nengoknya dulu sekarang. Karena nanti waktu sebulan dua bulan mau dekat tuh banyak anjing ke masjid tiba-tiba. Wow, masjid, wow, nah, gitu duduklah, tinggal. Nah, oleh sebab itu maka penting umat ini harus dicerdaskan. HP-nya sudah cerdas, apa namanya? Smartphone. HP cerdas. Ustaznya pun sudah cerdas, siapa namanya? Smartphone. Umat ini harus cerdas. Telinga tajam, mata tajam. Tapi ternyata mata menipu. Tengoklah kayu di tepi sungai Siak siang-siang. Kayu di tepi sungai Siak nampaknya bengkok. Kenapa bengkok kayu ini? Begitu dicari, rupanya lurus. Ternyata mata tertipu oleh air sungai. Mata bisa ditipu. Balehonya putih. Tengok orang hitam. Nah, itu asli, asli. Itu asli. Mata menipu, tapi ada satu yang tak bisa ditipu. Hati nurani berkata. Nurani diambil dari kata nur, cahaya. Hati yang diterangi oleh cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Maka Allah tembakkan cahaya ke dalam hati untuk memilih wakil-wakil pemimpin-pemimpin yang saleh. Kita punya pemimpin yang saleh, istana yang megah. Setelah itu turun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Pemimpin. Setelah itu apalagi ulama. Dua ini tak boleh berpisah. Dan negeri Melayu selalu simbol. Pergilah ke Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara itu negeri Melayu. Melayu Delhi. Istana Maimun, Masjid Al-Masur. Berdekatan. Di sini Istana Maimun, di sini Masjid Al-Masur. Karena Melayu tak pernah bisa dipisahkan. Begitu juga dengan Siak. Di sini Istana Siak, di sini Masjid Shahabuddin. Artinya apa? Penguasa dengan ulama selalu berdekatan, saling mengingatkan. Watawasau bilhaq, watawasau bisom. Turun saya dari kendaraan. Pak Bupati duluan, Pak. Karena menurut saya, yang pertama dapat naungan di akhirat nanti kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Maka saya persilakan duluan. Beliau pula mempersilakan saya duluan. Kalau kami terus mempersilakan, tak jadi aja. Apa saya jalan duluan. Ini perlu saya klarifikasi, mana tahu ada masyarakat Siak yang menengok, kenapa Ustaz jalan duluan? Ini tak hormat sama pemimpin. Nah, ini jangan ada dusta di antara kita. Gitu juga dengan ini. Kok berani Ustaz membelakangi ketua MUI? Orang tua, kok berani Ustaz membelakangi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama? Bapak Polres, Bapak Dandim, Bapak PN, pengadilan. Kok berani Bapak? Tadi sebelum maju kan saya permisi dulu. Bisa dibuka rekamannya. Sebelum maju saya gini dulu. Dan ketika saya begini mereka mengangguk. Mengangguk itu tanda setuju. Baru saya berani maju ke depan. Bukan, jangan sampai ini negeri beradab. Ini negeri beradab. Ini negeri bertua. Ini negeri beristana. Adat istiadat, sopan santun, tata krama. Mesti kita jaga. Jangan sampai kita masuk ke negeri orang. Beradab orang, beradab orang. Kita tak ada adab, tak ada adab. Begitu saya gini kan, mereka menganggur, baru saya maju ke depan. Bapak pun kalau mau minta izin ibu, gitu juga. Asal gini, nganggur dia, oke lah itu. As-sukutu alamatur riba. Diam tanda setuju. Perempuan itu kalau dia diam, itu tanda setuju. Hadis sahih. Datang ayah menerima pinangan laki-laki. Anak gadis dalam kamar. Dan zaman dulu tak pernah ada anak gadis keluar. Tanya sama orang-orang tua Siak, ada tak mempelai perempuan keluar? Tak ada. Perempuan itu dalam kamar. Sekarang aja orang dia keluar menunjukkan surat nikah. Cis. Dulu di Siak tak ada. Sekarang masuk sinetron-sinetron artis-artis. Dalam kamar anak gadis. Lalu kemudian diutuslah seorang bertanya, "Nah, di luar tuh ada anak lajang mau meminang engkau. Kau mau apa tidak?" Diam dia. Itu tanda setuju. Anak gadis dulu gitu. Anak gadis sekarang enggak. Mau jawab iya aja tuh ya banget ya. Dan tak ada malu lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menjaga negeri ini. Sultan, penguasa, mufti, ulama, mereka tak boleh dipisahkan. Begitu dipisahkan agama dengan kekuasaan, hancur lebur. Oleh sebab itu, kalau ada ulama, Bapak Ketua MUI, Pak Bupati di tengah, Pak Wakil Bupati di tengah, mereka diapit oleh dua, administrasi pemerintahan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Adapun tentang masalah nasihat-nasihat, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, maka mereka menjadi satu, negeri Siak ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Zakat alhamdulillah melimpah ruah, program-program pendidikan bismillah masyaallah tabarakallah, pengiriman mahasiswa ke Mesir, ke Kairo, imam-imam diangkat baca Quran, dikirim ke Tebu Ireng belajar tahfiz Quran, belajar fikih mazhab Syafi'i, pulang mereka membangun negeri ini. Tapi beban tetap banyak. Ketika saya hadir di salah satu desa Sakinah, program kota kabupaten Siak, ada namanya Desa Sakinah. Kebetulan ulang tahun Desa Sakinah, saya ceramah. Apa kata Pak Kades? Ustaz Somad, kemarin Pak Kapolsek menangkap anak ngelem di desa ini. Ditangkap sedang ngelem ditempeleng, lepak, lepak. Senyum dia. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut kepada Allah Subhanahu. Itu cerita itu di Siak itu. Error otaknya sudah. Putus kabel-kabel kan. Saya dikirimi foto koran. Koran dipoto, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, beribu maaf. Tak layak diceritakan. Tapi ini mesti perhatian. Anak memperkosa ibu kandung karena ngelem. Rusak air otak. Tak lagi bisa dibedakan. Rusak. Putus kabel-kabel di kepala. Kalau korslet lumayan, ini putus. Oleh sebab itu anak-anak kita dijaga. Merusak. Tadi sore berita, polisi menangkap rumah mewah, anak-anak muda ganteng, pekar-kekar, tapi tak berselera menengok perempuan. Lewat anak gadis cantik, cuek aja deh. Lewat anak lajang, baru dia. Badan tegak, perkasa, tapi melambai. Bencong. Na'uzubillah. Luar biasa yang merusak anak-anak kita ini. Narkoba, LGBT, seks bebas, pergaulan bebas. Tapi alhamdulillah, negeri ini negeri Islami, negeri beradab, negeri beradab. Jangankan anak gadis, jangankan anak kecil, perempuan laki-laki dipisah, diumumkan oleh protokol, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bersatu. Anda pun di perbatasan ini agak ada maaf sedikit. Tak disatukan laki-laki dan perempuan. Di atas ini begitu juga. Ibu-ibu sebelah, bapak-bapak sebelah. Untuk apa? Menjaga. Karena kalau sampai ibu-ibu ini berjumpa dengan bapak-bapak, akan lahir laki-laki dan perempuan. Harus menjaga. Dulu anak orang Melayu kalau nikah 7 hari 7 malam. Hari pertama hari merisik, hari kedua hari meminang. Biasa kertas kalau datang itu udah sejam saya ceramah. Hari pertama hari merisik, hari kedua hari meminang, hari ketiga beratam kaji, hari keempat hari berinai, hari kelima akad nikah, 2 hari 2 malam pesta besar-besaran, 7 hari 7 malam. Calon mertua memanggil calon menantu dengan sapaan lembut. Hai anakku. Iya bapak. Sekarang sudah tak ada lagi. Hei, ya pak, aku nikahkan kau dengan anakku dengan wanita. Tak ada merisik, tak ada berinai, tak ada meminang, tak ada khatam kaji. Pokoknya langsung aja. Dulu menikah Januari, Desember baru anak akikah. Sekarang tak, Januari nikah, April lah ya. Instan sudah semua. Na'uzubillah. Akanya ayat yang dibacakan Tuan Qori kita tadi. walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, beriman, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barakah minas sama, dari langit, wal ardh, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau sampai mereka mendustakan ayat kami, mereka tidak mengamalkan kitab kami, mereka meninggalkan sunnah Nabi kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, kami cabut rahmat itu, kami cabut barakah itu. Jangankan induk ikan, cucu ikan pun mati, habis. Tapi alhamdulillah hari ini masih ada, masih segar bugar. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneruskan nikmat rahmatnya ke Siak Sri Indrapura. Ini harus dijaga bersama. Ada penguasa beriman, soleh, baik, peduli pada Islam. Ada ulama yang menasehati, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Ada masyarakat. Ulama sama penguasa tak ada masyarakat, tak jadi. Masyarakat ada, tapi tidak dikawal oleh penguasa yang beriman dan ulama yang taat, juga tak jadi. Maka ini bersinergi. Ibu-ibu jaga kehormatan, jaga anak gadis kita. Ibu mesti terus tak berhenti merepet, mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, ini duit kemana, kunci motor mana, macam mesin pengurusan. Kalau sampai ibu berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Apalagi ini taman-taman cantik tepi kota, cantik, indah, lampu kelap-kelip, luar biasa. Datanglah anak lajang mau menjemput anak gadis nanti sore-sore Ahad hari libur. Bu, saya bawa anak gadisnya ya. Jangan! Sebentar aja, sekali tidak. Begitu, bapak juga harus begitu. Bapak harus keras, bapak harus tegas untuk menjaga kehormatan anak-anak kita. Karena kalau nanti sempat dibawa sama anak lajang itu, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin, gembung. Tak terhitung berapa SMS masuk bertanya, Pak Ustaz, kalau anak lahir, hamil, menikah sah apa tak sah? Pak Kua tidak perlu bertanya perempuan itu punya anak hamil atau tidak. Maaf, maaf, beribu maaf, tak perlu Pak Kua bertanya ini hamil atau tidak berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Dokter SPOG, spesialis kandungan. Dia nikahkan saja sah. Perempuan hamil menikah, Pak Ustaz, sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir, muncul empat masalah. Yang pertama, kalau anak itu nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin kayu, bin batang, bin jembatan, apa nampak. Dua, kalau anak ini nanti lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti adik perempuan mau menikah, abang laki-laki tak bisa jadi wali karena tak ada hubungan nasab, dia hanya saudara seemak tak bisa jadi wali. Tiga, meninggal si ayah, si anak ini tak dapat harta warisan karena mereka tidak ada hubungan nasab. Yang paling menyakitkan, ketika lahir anak pertama perempuan, gadis cantik, dipinang orang, si bapak tak bisa jadi wali. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, ini ada yang mau kuceritakan ke Pak Kua, tapi malu depan orang banyak. Empat mata bisa Pak Kua, kata Pak Kua, jangankan empat, tiga pun bisa. Ini Pak Kua, tahun 25 tahun yang lalu begini, yang lain pun gitu juga, bukan kau aja, kata Pak Kua. Jadi Pak Kua menikahkan dia. Jangan kau berantem kelenteng menikahkan. Dulu kau pernah salah 25 tahun yang lalu, jangan kau ulang lagi sekarang. Maka biarkan dia dinikahkan Pak Kua, nikahnya sah. Kalau sampai kau menikahkannya tidak sah, ini anak saya Pak Ustaz, sudah dites kornea matanya, darahnya, DNA, wajahnya pun mirip, ini anak saya Pak Ustaz. Anak bukan karena mirip, tapi karena akad. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Kalau sampai zina merata-rata, LGBT berserak-serak, maka sesungguhnya sudah layak azab itu diturunkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik. Wa la tanha'unna 'anil munkar, larang mereka buat munkar. Buat baik, ramaikan masjid, sholat berjamaah, larang mereka buat munkar. Kalau tetap itu mereka lakukan, tidak juga mereka sadar apa yang akan terjadi. La yab'athallahu 'alaikum iqaban, Allah menurunkan hukuman Lalu ketika hukuman turun, kalian berdoa, ya Allah, angkat ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Yang baik meninggal, yang sholat meninggal, yang taat meninggal, rata semua dengan tanah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaAllah. Dimulai jam 8.20, sekarang pas 9.20. Saya walaupun tak nengok jam, saya tahu saya sudah bicara 1 jam. Dari mana? Dari rasa kesemutan kaki. Oh, Ustaz minta kursi ya. Dah. Sampai sekarang saya ceramah, alhamdulillah masih berdiri.